Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Terkait dengan riwayat kemarin, masih tersisa satu pembahasan. Hadis ini disalahgunakan atau disalahpahami oleh sebagian pihak. Mereka menganggap hadis ini adalah landasan bolehnya bagi seseorang beralasan dengan takdir untuk melegalkan kemaksiatan. Nah, ya. Ketika dia maling, kenapa kamu maling? Ini sudah ditakdirkan, ya. 50 ribu tahun lamanya sebelum Nabi Adam diciptakan, sudah ada tulisannya saya maling di situ. Apakah kamu mau mencela saya untuk sesuatu yang sudah ditakdir? Nah, barakallahu fikum. Maka dijawab oleh para ulama, barakallahu fikum, ihtijaju Adam bil qadar hadza ala ihtimalaini. Argumen Nabi Adam dengan takdir itu ada dua ihtimal, ada dua kemungkinan makna padanya. Yang pertama, anna ihtijajahu bil qadari, anna ihtijajahu bil qadari kana alal musibah, kana alal musibah wahia ikhrajuhu wa zaujatihi minal jannah. Nah, kemungkinan yang pertama, argumen Nabi Adam dengan takdir itu adalah untuk musibah, bukan maksiat. Apa musibahnya? Beliau dan istrinya dikeluarkan dari jannah. Dari mana Anda mengetahui itu? Dari konteks pertanyaan Nabi Musa alaihissalam. Untuk lihat, Nabi Musa bertanya kepada Nabi Adam, ya, apa yang membuat engkau, nah, menjadikan kamu dan kami semuanya dikeluarkan dari surga, ya kan? Konteks pertanyaan Nabi Musa. Nabi Musa tidak bertanya kepada Nabi Adam, kenapa engkau memakan buah yang dilarang? Ya, kalau pertanyaannya itu berarti maksiat, maksudnya kenapa kamu bermaksiat? Paham ya? Yang jadi pertanyaan dari Musa, nah, apa yang membuat kamu dan istrimu itu dan kami semua dikeluarkan dari surga? Nah, itu musibah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wal ihtijaj bil qadari alal masaib masyru'un. Berargumentasi dengan takdir untuk musibah-musibah yang menimpa itu disyariatkan. Di hadis, berdasarkan hadis fa in asabaka syai'un fala taqul lau anni fa'altu kaza wa kaza. Fa in asabaka syai'un fala taqul lau anni fa'altu kaza wa kaza. Walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Nah, Nabi mengatakan kalau ada musibah yang menimpa kamu, jangan kamu katakan seandainya aku melakukan ini dan ini, tapi katakanlah qaddarallahu wa masya'a fa'ala. Nah, jadi menyandarkan musibah tadi kepada takdir. Amin, ikhwan. Nah, itu jawaban pertama. Jadi Nabi Adam tidak beralasan dengan takdir untuk maksiat, tapi untuk musibah. Nah, dan itu disyariatkan, dianjurkan justru ketika ada musibah yang menimpa kita, kita dianjurkan untuk menyerahkannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Nah, baik. Al-muazzin yuazzin. Annahu ihtajja bil qadari ala ma'siyatin qad taba minha. Nah, ihtimal yang kedua, beliau memang beralasan dengan takdir untuk kemaksiatan, tapi beliau sudah bertobat. Nah, Ikhwan ya. Jadi anggaplah memang beliau beralasan dengan takdir untuk kemaksiatan. Nah, tapi beliau sudah bertobat. Sehingga kalau ingin menjadikan beliau sebagai contoh, beralasan dengan takdir untuk sebuah kemaksiatan, ya kamu harus tobat dulu. Ya, gak bisa kamu maling ayam, kemudian ada yang menangkap kamu, menegur kamu, menasehati kamu, kamu bilang ini takdir, jangan mencela saya. Ya, Nabi Adam juga gitu kok, ketika ditanya sama Nabi Musa mengatakan ini takdir. Ya, Nabi Adam kan sudah tobat. Baiklah ya. Nah, kalau kamu ingin seperti Nabi Adam, ya taubat kamu. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian Nabi Adam juga sudah menjalani hukuman. Apa itu? Diturunkan ke bumi. Ya. Nah, jadi kamu kami penjara dulu. Paham? Jadi enggak bisa cuma ini takdir dilepas begitu, enggak. Kalau pengen menjadikan contohnya Nabi Adam, ya contohlah secara total. Nabi Adam setelah itu tobat, kemudian menjalani hukuman. Paham ikhwan ya? Nah, jadi enggak bisa hadis ini dijadikan dalil untuk orang itu barakallahu fikum bermudah-mudahan untuk melakukan kemaksiatan, ya, berleha-leha dan mengatakan ini kan semuanya sudah takdir. Nabi Adam juga gitu kok. Nah, enggak sama. Inti kalau mau kayak Nabi Adam, taubat dari dosamu, jalani hukuman. Paham ikhwan? Nah, baik. Lianna tayyib, kita hukumi dulu. Jadi ihtaj annahu ihtaja bil qadar ala ma'siyatin qattaba minha fa hadza jaizun maqbulun. Beralasan dengan takdir untuk kemaksiatan yang dia sudah bertobat darinya, itu boleh dan diterima. Nah, li'anna bitawbah in maha bihi al-laum, al-laumu alal mukhalafati walam yabqa illa mahdul qadari. Karena dengan taubat, sebab-sebab orang itu dicela, dihina untuk sebuah pelanggaran itu terhapus. Sudah taubat dia dengan taubatan nasuha tentunya, sehingga tidak ada yang tersisa pada dia melainkan murni takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Fahtajja bihi la liyastamirra 'alal ma'siyati. Fahtajja bihi la liyastamirra 'ala ma'siyatin. Sehingga dia beralasan dengan takdir bukan untuk terus-menerus melakukan maksiat. Nah, ya, karena dia sudah bertobat, dia sudah menghentikan kemaksiatannya. Setelah itu baru dia mengatakan, ya, itu semua adalah takdir Allah. Qaddarallahu wa masya'a fa'ala. Barakallahu fikum. Tayyib. Untuk ihtimal yang pertama, itu adalah ihtimal yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ihtimal awal ikhtarahu Ibnu Taimiyah dan Syekh Rabi hafizahullahu taala wa ra'a, dalam syarahnya beliau memilih kemungkinan yang pertama, bahwa kasusnya Nabi Adam ini untuk musibah, ihtijaj bil qadar alal musibah. Nah, adapun ihtimal yang kedua, barakallahu fikum, ayat mala ilaihi Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim lebih condong pada ihtimal yang kedua, barakallahu fikum. Sehingga dengan penjelasan tadi, ya, hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk pelaku maksiat, pelaku pelanggaran-pelanggaran, pelaku barakallahu fikum na'am, tindakan-tindakan buruk, ya, untuk melegalkan dan terus-menerus di atasnya. Nah, barakallahu fikum. Karena Nabi Adam beralasan dengan takdir untuk musibah, atau beliau beralasan dengan takdir untuk maksiat tapi sudah bertaubat dan menjalani hukuman. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bissawab. Qala al-musannif rahimahullahu taala, haddatsana Ibnu Makhlad قال حدثنا أبو داود قال سمعت إسحاق ابن راهويا أو راهوي وهنات ابن السري وعبد الأعلى ابن حماد wa Ubaid ibn Umar wa Hakim ibn Saifin Ar-Raqqi. Nah, antum kasih nomor itu ya. Itu beliau menyebutkan jumlah ulama yang berpendapat terkait dengan masalah Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Coba kita ulangi. Qala sami'tu Ishaq bin Rahawi wa Hanna ibn Sari wa Abdul A'la ibn Hammad wa Ubaidallah ibn Umar wa Hakim ibn Saifin Ar-Raqqi wa Ayyuba ibn Muhammad wa Sawwar ibn Abdullah wa Rabi ibn Sulaiman sahibai Syafi'i atau sahiba Syafi'i. Para ulama itu enggak dihitung ya. Sahiba Syafi'i itu Ar-Rabi ibn Sulaiman. Nah, jangan dihitung. Selanjutnya wa Abdul Wahhab ibn Abdul Hakam wa Muhammad ibn Sabbah wa Utsman ibn Abi Syaibah wa Muhammad ibn Bakar ibn Rayyan wa Ahmad ibn Jawas Al-Hanafi wa Wahab ibn Baqiyah. Nah, berapa di sini jumlahnya? Berapa? 15. 14. Nah. 14. Ada pena pinjam? Lupa. Nah. Di situ beliau menukilkan ada 14 nama jajaran para ulama. Kemudian waman la uhsihim min ulama'ina, dan orang-orang yang saya tidak bisa menghitung mereka semuanya dari ulama-ulama kita. Artinya masih ada ulama yang lain. Di sini beliau hanya menyebutkan 14 saja. Kullu ha'ula'i sami'tuhum yaqulun Al-Qur'anu kalamullah laisa bimakhluqin. Semua mereka aku mendengar mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk. Wa ba'dhum qala ghairu makhluqin, ya, beda ibarat. Yang pertama mengatakan laisa, yang lain mengatakan ghairu. Nah, maknanya sama. Baik. Qala Muhammad ibn Husain fima dzakartu min hadzal bab balagun liman aqala wa salima lahu dinuhu wallahu almuwaffiqu likulli rasyadin. Naam. Ya. Di dalam apa yang sudah aku sebutkan dari bab ini adalah sesuatu yang cukup untuk aku sampaikan bagi orang-orang yang punya akal yang sehat dan agama yang selamat. Jadi sebenarnya kata beliau, dalil-dalil, keterangan-keterangan, hadis, kalam para a'immah, ya, terkait dengan argumen Al-Quran kalamullah bukan makhluk, itu sebenarnya sudah cukup kalau orang itu akil, ya, cerdas, berakal, dan agamanya masih bersih. Nah, barakallahu fikum. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik, ya, barakallahu fikum, untuk segala macam bimbingan terhadap umat manusia. Artinya beliau menyerahkan itu semua kembali kepada Allah. Barakallahu fikum, hidayatul irsyad wal bayan sudah diupayakan oleh barakallahu fikum, ya, beliau. Nah, adapun hasilnya apakah orang itu menerima atau tidak, apakah dia itu barakallahu fikum tayyib mendapatkan hidayah taufik atau tidak, itu beliau serahkan kepada kepada Allah. Nah, itu saniknya barakallahu fikum sayyid para ulama. Ya, dan begitulah yang diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Barakallahu fikum. Nah, kita hanya bisa memberikan penjelasan, pengarahan, menegur, menasihati. Masalah orang itu menerima atau tidak, ya, membangkang, itu di luar kekuasaan kita, di luar kemampuan kita. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu kehendaki, yang kamu cintai, tapi Allah yang kasih hidayah. Allah juga mengatakan la ikraha fid din. Di dalam agama ini memang tidak ada paksaan. Ya, barakallahu fikum. Jadi agama ini mengajarkan kita agar orang itu memilih sendiri pilihannya. Barakallahu fikum. Baik, kita hanya memberikan arahan dan penjelasan. Dia yang akan menentukan jalan hidupnya. Barakallahu fikum. Kita tidak bisa memaksa. Wallahu taala alam bisawab. Itu pesan penting yang bisa kita tangkap dari ucapan beliau, wallahul muwaffiqu likulli rasyadin. Hanya Allah yang berikan taufik, ya, agar orang-orang itu bisa terbimbing. Wallahu taala alam bisawab. Nah. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Allahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.